Semang klambi abang nek disuduk mantuk-mantuk. Sing jujur lan temenan mung lestarikan kepethuk. Pak Kromo total suntu nek gak payu dilagi lu. Sing elek lan sing bodho kabeh padha duwe jodho. Kabo ijo sing awas lan kepodo aja nganti do sembrono. Pak Kerto numpak kereta lewat Kerto sono. Kabeh saeka praya podo tentrem lan raharjo. Kabo ijo singasari jamaido ngegiri si del kontal kandul kandul kontal kandul kontal kandul del kontal kandul Kontal kandul kandul kontal kandul kandul kontal kandul kandul kontal kandul.